Ternyata aku tak jumpa kamu. Mana mungkin ku kenal cinta, mana mungkin hatiku rindu. Goyang dong, asik. Diam-diam mesra, diam-diam mesra, diam-diam cinta, dunia ini rasanya milik kita berdua. Ku cinta kamu, hatiku rindu. Pusaka Sakti, goyang dong, goyang dong Wasiri, Wasik. Diam-diam mesra, diam-diam cinta, dunia ini rasanya milik kita berdua. Diam-diam mesra, dunia ini rasanya milik kita berdua. Aku cinta kamu, aku sayang kamu kekasih. Bila aku tak jumpa kamu, mana mungkin ku kenal cinta, mungkin hatiku rindu. Masih, masih. Tasya, Masiri, Yeo bro, goyang dong. Diam-diam mesra, diam-diam cinta, dunia ini rasanya milik kita berdua. Diam-diam mesra, dunia ini rasanya